ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab جامع علوم الحكم sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, wa amma an-nusus الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب. Adapun nas-nas, dalil-dalil yang sangat banyak mengandung ampunan terhadap dosa-dosa dan penghapusan, wa takfir sayyiat lil muttaqin, penghapusan kejelekan bagi orang-orang yang takwa, sangat banyak sekali. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kata Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqanan, pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan menghapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Ini jaminan ampunan bagi mereka yang bertakwa. Demikian pula dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka akan dihapuskan baginya kejelekan-kejelekannya dan akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian dalam surat Taghabun. Dalam surat At-Talaq, Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihapuskan baginya kejelekan-kejelekannya. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, dan akan dibesarkan baginya pahalanya. Ayat-ayat ini semua menunjukkan orang yang bertakwa, orang yang beriman akan dihapuskan dosa-dosanya. Fa innahu lam yubayyin fi hadhil ayat khisal at-taqwa. Sungguhnya dalam ayat-ayat ini tidak dijelaskan rincian khisal at-taqwa. Yang dimaksud dengan ketakwaan apa? Yang mana? Pokoknya siapa yang bertakwa, begitu saja. Amal solehnya juga tidak dirincikan. Siapa yang beramal dengan amalan soleh, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Amal soleh yang mana? Wa min jumlati dzalik, tentunya di dalam amal soleh diantaranya taubat. An-nasuh, taubat yang nasuha itu amal soleh. Demikian pula termasuk ketakwaan adalah bertaubat. Orang yang bertaubat itu berarti bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yatub fahuwa zalim. Siapa yang tidak mau bertaubat berarti dia orang zalim. غير متقين, berarti dia tidak bertakwa. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى, dan Allah telah jelaskan, rincikan bentuk-bentuk ketakwaan yang menyebabkan diampunkannya dosa-dosa li ahliha, untuk orang-orangnya. Wa yudkhulumul jannah, dan dimasukkan dalam surga. Fadakar, disebutkan dalam surat Al-Imran, diantaranya al-istighfar, meminta ampun. Fadakar minha al-istighfar. Wa adamul israr, dan tidak terus-menerus dalam dosa. Falam yudman takfira sayyiat wa maghfirat ad-dunub illa liman kana ala hadhihi sifah, wallahu a'lam. Maka tidak mengandung penghapusan dosa-dosa, tidak menghilangkan kejelekan-kejelekan, kecuali orang yang tersifati dengan sifat itu, yaitu wa yastaghfir, minta ampun. Dan juga walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus dalam apa yang mereka kerjakan dari dosa. Wallahu a'lam. Wa mimma yastadilla bihi ala anna al-kaba'ir la tukaffar biduni at-taubah minha aw al-'uquba 'alayha hadits 'Ubadah. Di antara apa yang menunjukkan bahwa dosa-dosa besar tidak terampuni kecuali dengan taubat khusus atau hukuba 'alayha, atau ketika sudah dibalas di dunia. Di antaranya hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami di sisi Rasulullah sallam, faqala, dan beliau bersabda, bayyuni 'ala an la tusyriku billahi syai'a, hendaklah kalian berbaiat kepadaku, bersumpah setia kepadaku. Yang pertama, agar kalian jangan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriqu, dan jangan mencuri. Wala taznu, dan jangan berzina. Wa qara 'alaihimul ayat, kemudian dibacakan ayatnya. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang menunaikan sumpahnya, bayatnya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Wa man asaba min dalika syai'a, dan siapa yang terjerumus di dalamnya sesuatu, fa'uqiba bihi, kemudian dibalas di dunia, fahuwa kafaratun lahu, maka itulah kafarahnya, itulah tebusannya. Wa man asaba min dalika syai'a, dan siapa yang terjatuh di dalamnya sesuatu, fasatarahu Allah, kemudian Allah tutupi dia, fahuwa ilallah, maka dia kembalinya kepada Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah kehendaki Allah azab dia. Wa insya'a ghafaralahu, kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia. Kharrajahu fi sahihain, demikianlah dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Inti dari hadis ini adalah tiga dosa besar disebutkan. Pertama syirik, kedua mencuri, ketiga zina. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berbuat perbuatan ini kemudian diazab oleh Allah di dunia, maka itu penghapusnya. Tetapi kalau tidak, maka Allah yang akan menghisabnya nanti yaumul qiyamah. Wa bi riwayat Muslim, man ata minkum haddan fa'uqima alaihi fahuwa kafaratuhu. Dalam hadis lain disebutkan, dalam riwayat Muslim, siapa yang mendatangi atau mengerjakan perkara-perkara had, perkara had adalah dosa yang menyebabkan dihukum had, seperti minum khamr dicambuk, berzina dirajam, mencuri dipotong tangannya, itu namanya hukum had. Siapa yang mengerjakan hukum-hukum had, atau yang mengerjakan sesuatu dosa yang menyebabkan dia dihukum dengan hukum had, fa'uqima alaih, kemudian dikerjakan, artinya dilakukan terhadapnya. Yang mencuri sudah dipotong tangannya, yang minum khamr sudah dicambuk, yang berzina sudah dirajam, maka itu kafaratuhu, itu menghapus. itu penghapusnya. Wahada yadullu ala anna al-hudud kaffarat. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum-hukum had merupakan penghapus. Hukum-hukum had merupakan kafarah, penebus-penebus dosa. Artinya dia sudah bersih. Sebagaimana sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inni zanait, aku berzina. Rasulullah memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia mendatangi wajah Rasulullah dan menyatakan, ya Rasulullah, zanaitu, aku berzina. Rasulullah memalingkan lagi ke arah lain, tetap dia mendatangi lagi dan berkata, sungguh demi Allah, aku berzina. Sampai Rasulullah SAW bertanya, orang ini waraskah? Sehatkah? Bagaimana pikirannya? Sadar atau tidak sadar? Ya Rasulullah, dia adalah orang yang paling cerdas di antara kami, dan dia sangat sadar. Maka dihukumlah dengan hukum had, dirajam. Ketika ada beberapa orang yang menggibahinya, orang ini sudah ditutupi dosanya oleh Allah, kenapa dibuka di hadapan Rasulullah? Lihat akibatnya, dia dilempari seperti anjing begini, seperti anjing begitu. Rasulullah dan menyatakan, sungguh demi Allah, orang ini telah bertaubat dengan taubat yang kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, lakafathum. Kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Dan semuanya dia sekarang berenang di sungai-sungai Jannah. Artinya, sudah terhapus dosanya dengan hukuman had. Dengan hukum rajam tersebut. Berkata Syafi'i, lam asma' fi hadzal bab anna al hadd yakunu kafaratan li ahlihi syai'an ahsan min hadits Ubadah bin Salim. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah mendengar dalam bab ini bahwa hukum had akan menghapuskan dosa-dosa orangnya. Tidak ada yang aku dengar yang lebih bagus dari hadits Ubadah. Aku tidak pernah mendengar dalam bab ini hadis tentang dihapuskannya dosa karena hukum had yang lebih bagus daripada hadis ini. Hadis siapa? Hadis Ubadah Ibn Samit. Disebutkan di dalam lafadznya oleh Rasulullah SAW, fahuwa kafaratullah. Kalau dia sudah dihukum di dunia dengan hukum had, maka itulah hukuman dia dan itulah penghapus dari dosanya. Wa qawluhu fa'uqiba bihi, maka dia dihukum. Tentunya ya'um al-uqubat syar'iyyah wal-uqubat al-qadariyyah. Kata Nabi, barang siapa yang berbuat dengan perbuatan dosa tersebut, dosa besar, kemudian dihukum, maka terhapus dosanya. Hukum yang mana? Ada dua kemungkinan dan dua-duanya termasuk. Uqubah syar'iyyah wa uqubah qadariyah. Hukubah atau balasan syar'iyah adalah balasan seperti yang disebutkan tadi, hukum-hukum had. Itu hukuman syar'i. Yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dirajam, kalau dia sudah muhsan, kalau belum muhsan dicambuk dan taghribu 'am dan diasingkan. Itu semua hukum syar'iyah. Dan kadang-kadang dihukum dengan hukum qadariyah. Hukum takdir. Apa itu hukum takdir? Tiba-tiba dia kena bencana. Tertimpa bencana karena dosanya. Tiba-tiba ketika dia berzina, dia tertimpa penyakit yang menyengsarakan dia bertahun-tahun dan kemudian membunuhnya. Penyakit AIDS dan sebagainya. Ini juga uqubah. Tapi ini bukan uqubah syar'iyah, tapi uqubah qadariyah. Hukuman takdir. Kata Syekh, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sama saja, apakah uqubahnya uqubah syar'iyah ataupun uqubah qadariyah, maka itu akan menghapuskan dosanya. Ya'um, ya'um itu mencakup. Mencakup uqubat syar'iyah. Wahiyal hudud. Apa itu uqubat syar'iyah? Wahiyal hudud, hukum-hukum had. Al-muqaddarah atau ghair al-muqaddarah, yang ditentukan ataupun yang tidak ditentukan. Yang ditentukan seperti tadi, rajam, potong tangan, cambuk sekian kali, itu ditentukan. Apa yang tidak ditentukan? Hukum had, tapi tidak ditentukan dalam Quran. Kata'zirat. Hukum had yang tidak ditentukan berapanya, bahkan tidak ditentukan bentuknya, itu disebut ta'zir. Ta'zir itu kembalinya kepada penguasa. Dan penguasa boleh beristihad di situ. Kalau gitu hukum saja begini. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, hukumku kalau ada orang yang mempelajari ilmu filsafat adalah dipukul dengan sendal atau dengan pelepah kurma dan dikelilingkan ke kampung-kampung sambil diumumkan, inilah orang yang meninggalkan sunnah dan mempelajari filsafat. Nah, ini dari mana? Ya dari ijtihad beliau. Kalau saya jadi hakim, kalau saya jadi penguasa, hukumku begini. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, kalau aku jadi penguasa, perempuan yang sering keluar, jubahnya akan aku siram dengan cat supaya tidak keluar lagi. Ini juga tidak ada dalam Quran dan dalam Sunnah. Itu adalah ijtihad penguasa. Dan para ulama tadi mengatakan, kalau saya jadi penguasa, kalau hukumku, kalau aku yang menghukumi, aku akan hukum begini supaya dia jangan sering-sering keluar. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa hukum ada dua, hukum syar'i, dua-duanya syar'i. Yang satu yang ditentukan, yang kedua yang tidak ditentukan, dan Allah serahkan kepada penguasa beristihad dengan istihadnya dan dihukum. Termasuk di dalamnya penjara. Jadi jangan dikira penjara itu baru. Jadi itu adalah bid'ahnya penguasa sekarang. Dari dulu, bahkan zaman Ali bin Abi Thalib sudah menghukum beberapa orang yang berbuat kesalahan dengan dipenjara. Beberapa orang. Sampai ketika dia sudah jera, dilepaskan. Ini barakallahu fikum, kembalinya kepada penguasa. Kalaupun dicambuk, berapa kalinya terserah penguasa. Ini namanya apa? Ta'zirat. Kata'zirat. Wa yashmulul uqubat al-qadariyah. Hadis tadi, siapa yang berbuat dosa kemudian dibalas, mencakup balasan-balasan syar'i yang tadi, dan juga balasan-balasan takdir. Kal masaib, seperti musibah-musibah. Masaib, musibah. Wal asqam, penyakit-penyakit. Wal alam, rasa sakit. Asqam, penyakit. Kalau alam, rasa sakit. Fainahu sahha anin Nabi SAW. Karena telah sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yusibul muslima nasabun wala wasabun wala hammun wala hazanun hatta syauka yashakuha illa kaffara Allahu biha khatayahu. Kan disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim terkena nasabun, kesusahan, walau wasabun, tidak pula terkena musibah, walau hamun, tidak pula terkena ham, kebingungan, gelisah, gundah gulana, walau hazanun, tidak pula terkena rasa sedih, hatta syauka yushakuha, bahkan sampai pun duri yang menusuk dia, kecuali ada dosa yang terampuni, kecuali kafarallah, Allah mengampuni dengannya dosa-dosanya. Allah mengampuni dengan duri yang menusuk kakinya. Ada dosa yang Allah ampuni. Ketika dia tertimpa kesedihan, ada dosa yang Allah ampuni. Ketika dia tertimpa kegelisahan, ada dosa yang terampuni. Ketika dia tertimpa musibah, sakit, penyakit, bencana, runtuh rumahnya, terbakar, maka ada dosa yang terampuni. Ini hadis yang sahih. وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه. Maka diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib juga bahwa hukum-hukum had merupakan penghapus dosa orang yang dihukum tersebut. Dan disebutkan oleh Ibn Jarir al-Tabari tentang masalah ini ada khilafan. Qala Ibn Jarir fi hadhihi al-mas'alah khilafan bainan nas. Memang ada perselisihan di antara manusia. Warajjaha, dan beliau merajihkan, anna iqamat al-haddi bimujarradihi kafarah. Dan yang rajih bahwa hukum had itu sendiri sudah kafarah, sudah penghapus dosa. Wawahana al-qawla fi khilafi dhalika jiddan, dan sungguh beliau anggap sangat lemahnya pendapat yang lain selain ini. Jiddan, sangat lemah sekali. Jadi walaupun ada khilaf, Tetapi sangat jelas yang rajih adalah bahwa hukum had menghapuskan dosanya. Adapun pendapat yang selain ini wahan atau lemah sekali, sangat lemah. Qultu, saya katakan, kata Ibn Rajab, wa qad ruwiya an Sa'id ibn al-Musayyib wa Safwan ibn Salim anna iqamat al-had laysa fi kafar. Ada ucapan Sa'id ibn al-Musayyib dan juga Safwan ibn Salim bahwa ditegakkannya hukum had tidak menjadi penghapus dosa. Wala budda ma'ahu minat taubah. Harus dia bertaubat. Berarti ketika orang itu mau dihukum, mau dirajam, bagaimana hati dia? Ini pendapatnya Sa'id ibn al-Musayyib. Apa dia menyesali? Aku menyesal bertaubat. Jadi sebelum dirajam, dia taubat. Maka ketika dirajam, jadi penghapus. Tetapi kalau dia tidak bertaubat, yang enggak dirajam, apa yang enggak dihapus menurut beliau? Apa contohnya? Contohnya ketika orang-orang Syiah Rafidhah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata mereka? Tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Tetap yakin bahwa Ali adalah Tuhannya. Berarti dia mati dalam keadaan kafir. Tidak terhapus dia dengan hukuman tersebut. Tetapi dibantah oleh yang lain dari para ulama, beda kalau itu kan riddah, murtad. Kalau murtad yustatab salah satu ayat. Wa intabah, kalau mau taubat, kalau tidak dia dibunuh. Dibunuh sebagai kafir. Nah, berbeda. Wallahu ta'ala alam, warajjahahu ta'ifatun minal mutaakhirin. Dirajihkan pendapat Sa'id bin Musayyib ini oleh sekelompok ulama yang belakangan. Mutaakhirin. Di antaranya yang merajihkan adalah Al-Baghawi dan juga Abu Abdullah Ibn Taymiyyah. Huwa Syekh Al-Imam Fakhruddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abil Qasim Al-Khidr Ibn Muhammad Ibn Taymiyyah Al-Harrani. Wa kitabuhu fit tafsir ghairu matbu' yaqa' fi 'iddat mujalladat. Nah, qala fi tafsirayhima, dalam dua tafsir beliau, hanya saja tafsirnya Abu Abdullah Ibn Taymiyyah tidak tercetak, artinya hilang. Wa huwa qaul Ibn Hazm, dan juga itu ucapan Ibn Hazm Al-Zahiri. Al-awwal qaul Mujahid, sedangkan pendapat pertama ucapan Mujahid dan Zaid Ibn Aslam dan Imam Tsauri dan Imam Ahmad rahimahumullah. Wa amma hadis Abi Hurairah al-marfu', adapun hadis Abu Hurairah secara marfu', la adri al-hududu taharatun li ahliha am la. Bahkan Abu Hurairah berkata, aku tidak tahu apakah hukum-hukum had itu menjadi penghapus bagi orangnya atau tidak. Aku tidak tahu. Artinya beliau tidak berpendapat. Waqad farajahu al-Hakim wa ghairihi. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dan lainnya. Wa a'allahu al-Bukhari, tetapi disebutkan illat atau cacat riwayat tersebut oleh Imam Bukhari. Wa qala, dan berkata, la yathbut, ucapan dari Abu Hurairah tadi tidak sabit. Wa innama huwa min marasil az-Zuhri. Itu adalah hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Zuhri. Dan mursal termasuk jenis hadis dhaif. Wa hiya dhaifatun. Wa ghalata Abdul Razzaq fa wasalahu. Sedangkan Abdul Razzaq dalam musannafnya keliru ketika menyebutkannya secara mausul, bersambung, padahal hadisnya mursal, tidak mausul. Qala wa qad sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hudud kafarah. Padahal telah sahih riwayatnya dari Nabi langsung SAW bahwa hukum-hukum had adalah penghapus. Mana hadisnya? Sudah kita baca tadi. Yang disebutkan riwayatnya juga, bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan dari hadis Ubadah bin Shamit di Sahihain, kalau dia berbuat dosa di dunia dan kemudian dibalas, maka itulah penghapusnya, kata Nabi. Maka itulah penghapusnya. Jelas sekali hadis ini menunjukkan yang rajih adalah penghapus, bahwa hukum-hukum had adalah penghapus. Wa mimma yastadillu bihi man qala al-had laysa bikaffarah, adapun pendapat orang yang berdalil yang berkata bahwasanya hukum had tidak menghapuskan, biasanya mereka membawa dalil, dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim illa alladziina taabu min qabli an taqdiru 'alaihim. Kata Allah, yang demikian adalah penghinaan buat mereka di dunia. Hukum-hukum had tadi, dihukum potong tangannya, dirajam sebagainya, itu adalah kehinaan buat mereka di dunia. Sedangkan di akhirat ada azab yang pedih. Sepintas, seakan-akan hukum tadi tidak menghapuskan dosa, kan? Karena disebutkan dalam ayat ini, bagi mereka khizyun di dunia, bagi mereka khizy, kehinaan di dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat adzabun adzim, ada azab yang pedih. Illa alladzina tabu, kecuali yang bertaubat. Berarti harus bertaubat. Min qabli an taqdiru 'alaihim. Wa zahiruhu annahu tajtami' lahum 'uqubatu dunya wal akhirah. Zahir dari ayat ini terkumpul dua azab. 'Uqubatu dunya, azab dunia, wal akhirah, dan azab akhirat. Bagaimana jawabnya? Kayaknya benar dalilnya. Kayaknya sangat bagus sekali dalilnya. Wa yujabu anhu, dan dijawab. Bi annahu dzikru 'uqubatihim fid dunya wa 'uqubatihim fil akhirah. Dijawab bahwa itu menyebutkan tentang balasan Allah dunia dan akhirat. Artinya dunia ada azab ini, akhirat ada azab yang lebih dahsyat. Tetapi wala yazam istima'uhuma, tetapi tidak mesti setiap orang kena dua-duanya. Mungkin yang tidak terkena di dunia kena di akhirat. Yang terkena di dunia tidak terkena di akhirat. Allah hanya menyebutkan bahwa bagi mereka ada dua jenis azab. Ada azab dunia, ada azab akhirat. Tetapi la yalzam istima'uhuma, tidak mesti bergabung kedua-duanya. Wa mastithna'u man taba, adapun pengecualian orang yang bertaubat. Fa inna mastathnahu min 'uqubati dunya khassah. Maka itu taubat pengecualian dari uqubatud dunya secara khusus. Fa inna uqubatul akhirat tasqut bitaubah qabla al-qudrah wa ba'daha. Adapun balasan akhirat maka akan gugur dengan taubat. Qabla al-qudrah wa ba'daha. Apakah sebelum qudrah ataupun setelah qudrah? Apakah setelah dia mampu ataupun sebelum mampu, kalau dia sudah niat saja, akhirat sudah dimaafkan. Nah. Wa qawluhu wa man asaba shay'an min dhalika fasatarahu Allahu alayhi fa huwa ila Allah. Masih kita bahas hadis yang tadi ya, hadis Ubadah bin Shamit. Dan siapa yang terkena salah satu dari dosa itu, kemudian Allah tutupi di dunia. Fahuwa ilallah, maka dia dikembalikan kepada Allah, artinya terserah Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah kehendaki Allah azab dia. Wa insya'a ghafara lahu, kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia. Ini sahih, sangat jelas sekali ucapan ini. Anna hadil kabair man laqi Allahu biha, bahwa dosa-dosa besar yang dibawa oleh seseorang kepada Allah, artinya belum taubat sampai matinya, sampai bertemu Allah, kanat tahtal masyiah atau tahta masyiatihi, maka orang ini di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masih belum tentu. Insya'a adabahu wa insya'a wafara lahu. Wa hadha yadullu ala anna iqamatal faraid la tukaffiruha wa la tanfuha. Ini menunjukkan bahwa menegakkan fariidah, menegakkan faraid, la tukaffiruha wa la tanfuha, dia tidak menghapuskannya dan tidak menghilangkannya. Apa kaitannya? Faraid, kewajiban-kewajiban. Ini dalil bahwa orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban tidak terhapus dosa-dosanya. Karena dalam hadis-hadis tadi disebutkan siapa yang berbuat dosa besar, kalau dibalas di dunia terhapus. Tapi kalau tidak, maka terserah Allah. Allah akan azab dia atau Allah akan ampuni dia. Artinya masih terancam dengan ancaman dosa. Berarti tidak terhapus dengan sholatnya, tidak terhapus dengan puasanya, tidak terhapus dengan umrohnya misalnya. Sholat ke sholat menghapuskan dosa. Ramadan ila Ramadan menghapuskan dosa. Tapi hadis ini menyatakan kalau berbuat dosa yang besar ini tadi tetap terancam yaumul qiyamah. Berarti barakallahu fikum, ada dalil bahwa mengerjakan kewajiban-kewajiban tidak menghapuskan dosa-dosa yang besar, menghapuskan dosa-dosa kecil. Fa'ina umumal muslimin yuhafizuna ala al-fara'id, karena kebanyakan kaum muslimin menjaga faridahnya, menjaga salat lima waktunya. Wala siyama man bayahu an-nabi, lebih-lebih lagi yang berbayat pada nabi, mereka menjaga kewajibannya, salatnya, puasanya. Wa kharaja min dhalika man laqiya Allah wa qattaba minha bin nusus ad-dalla min al-kitab wa sunnah. Dan kemudian orang yang keluar daripadanya bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan telah bertaubat daripadanya, maka dalil-dalil yang sangat jelas dalam kitab dan sunnah bahwa dia terhapus dosanya kalau bertaubat. Man taba ilallah taballahu alaih, siapa yang bertaubat pada Allah, Allah beri taubat baginya. Wa ghafara lahu, Allah akan ampuni dia. Fa baqiya man lam yatub, maka sisanya yang tidak bertaubat. Dakhilan tahtal masyiah, maka dia di dalam kehendak Allah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Bahasa lainnya, orang ini terancam dengan ancaman azab, tapi masih berkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, azab, azab dia. Berarti terancam dengan ancaman azab. Wa aidan fayadullu ala anna al-kabair la tukaffiruha al-a'mal. Dan juga ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar tidak terhapuskan oleh amalan-amalan saleh. Anna Allah lam yaj'al lil kaba'ir fid dunya kaffaratan wajibatan. Bahwasanya Allah tidak menjadikan dosa-dosa besar di dunia sebagai penghapus wajibah. Wa inama ja'al al kaffara lis saghair. Tidak menghapus dosa-dosa besar. Hanya saja Allah jadikan kafarah penghapus lis-shagair, untuk dosa-dosa kecil. Kakafarati wat'il mudahir wa wat'il mar'ah fil haid ala hadits Ibn Abbas. Apa saja? Ya macam-macam dosa-dosa kecil. Seperti kafarat wat'il mudahir, seperti jimaknya seorang laki-laki yang sudah mendihar istrinya. Dihar itu kan sumpah untuk tidak menyentuh istrinya, ternyata disentuh. Nah, itu bisa terhapus dengan ini. Karena itu bukan termasuk dosa besar. Atau wat'il mar'ah fil haid, menjimai istrinya dalam keadaan haid, menurut hadis Ibn Abbas. Wallahu ta'ala a'lam. Alladhi zahaba ilayhi al-imamu Ahmad wa ghayruhu wa kaffarah man taraka shay'an min wajibatil hajj. Dan juga bisa menghapuskan orang yang meninggalkan beberapa kewajiban-kewajiban haji. Dalam haji ada perbedaan antara kewajiban dengan rukun. Kalau rukun haji enggak sah kalau tinggalkan. Tapi kalau kewajiban-kewajiban haji masih sah. Awirtakaba ba'dha mahdhuratihi, atau melanggar pelanggaran-pelanggaran pada hajinya. Wa hiya arba'atu ajnasin, dan itu ada empat jenis. Hajyun wa 'itqun wa shadaqatun wa shiyam. Tebusannya apa? Kalau dosanya bisa terhapus dengan amal-amal saleh. tapi tetap ada tebusannya. Apa tebusannya? Bisa hadyun. Hadyun itu menyembelih seekor kambing. Awetkun, atau memerdekakan seorang budak. Wasadaqatun, memberi makan asrafi masakin. Sab'atun, puasa, wasiyamin, puasa 10 hari, 3 hari ketika haji, wasabatun idza raja'tum, tilka 10 kamilah, sedekah dengan memberikan fidyah. Ini tebusan-tebusannya. Walihada la tajibul kafara fi qatlil 'amdi 'inda jumhuril ulama. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban kafarah bagi siapa yang qatlil 'amdi 'inda jumhuril ulama wala fil yaminil ghamus aidan inda aktsarihim wa inma yu'marul qatil bi'itq raqabatin istihbaban kama fi hadits wasilah ibn al asqa' annahum ja'u ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sahibin lahum qad awjab fa qala 'itiqu 'anhu raqabatan ya'tiquhu Allahu biha minan nar wa man awjab amila 'amalan yajib lahu bihan nar wa yuqal innahu kana qatala qatilan wa fi sahih muslim an ibn umar annahu daraba 'abdan lahu fa'ataqahu. Atau dia membunuh buruan misalnya, atau dia bersumpah dengan yaminul ghamus. Yaminul ghamus adalah seorang yang bersumpah dalam keadaan sadar bahwa dia berdusta. Liyaqtati' biha mala akhi, untuk mengambil harta saudaranya. Asabaha fi awwalid dam. Nah. Wa sumiyat ghamusan li'annaha taghmi sahibiha fil ithm thumma fin nar. Disebut ghamus karena pelakunya akan dicelupkan ke dalam neraka. Baik. Dan lain-lain. Qala wa fi sahibin lahu qad awjab, atau ketika dia diperintahkan untuk membebaskan budak sebagai anjuran kama fi hadis wasilah bil afqa, bahwa dia datang pada Nabi SAW menyatakan, ya Rasulullah, aku terkena hukum atau melanggar. Itiqu anhu raqabah, kata Nabi, merdekakanlah budak, niscaya Allah akan bebaskan engkau dari api neraka. Wa man awjab, makna awjab ay amila amalan, mengamalkan amalan yang yajib lahu bin nar, yajib lahu bihin nar. Datang seseorang sudah aujab. Apa aujab? Dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan terancam neraka. Maka dikatakan, atau dia membunuh buruan, atau disebutkan doroba abdan lahu, dia memukul budaknya. Ya Rasulullah, aku melanggar, aku membunuh, memukul budakku, maka disuruh untuk memerdekakannya. Wa qala laysa li fihi min al-ajri mithla hadha wa akhadha 'udan min al-ardh inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man latama mamlukahu aw darabahu fa inna kafaratu ay ya'tiqahu. Kata sahabat tadi, sungguh aku tidak mendapatkan pahala walaupun seranting ini diambil ranting, karena aku memperdekakannya sebagai tebusan saja, maka tidak sebagai kebaikan pada budak tersebut, tidak, tebusan saja. Karena aku mendengar Nabi bersabda, siapa yang menempeleng budaknya lafama al-darabahu, atau memukul budaknya, maka tebusannya adalah memerdekakannya, maka aku merdekakan sebagai tebusan. Aku tidak yakin aku akan mendapatkan pahala walaupun seudin ini, hanya menyelamatkan diriku dari adab, dari menebus dirinya dari ancaman adab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.